Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla Jalal di tempat yang mulia, di majlis yang mulia insyaAllah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi segala kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai menjelaskan tentang tafsir dari surat Al-Fatihah dengan kita membaca salah satu karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah, itu terjemahannya. Judulnya adalah Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Pada kajian sebelumnya kita telah memulainya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah, yang mana di dalam hadis Nabi SAW bahwa Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Kenapa demikian? Karena semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, semuanya itu telah dijelaskan dan termaktub di dalam surat Al-Fatihah secara umum, secara global. Mulai dari Tauhid Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, Asma' wa Sifat, Barakallahu Fikum, dan faedah-faedah yang lainnya secara umum tertuliskan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kita juga sudah mulai memasuki ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam, kalau kita terjemahkan, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Rabbul Alamin. Segala kepujian kesempurnaan hanya milik Allah Rabb semesta alam. Pujian yang sempurna hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang sempurna selain Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia, terutama manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa mereka memiliki beberapa kekurangan. Bukan berarti bahwa Allah itu tidak sanggup menciptakan manusia itu dengan versi yang sempurna. Bukan Allah tidak sanggup, tapi ini adalah kebijaksanaan dan kehendak dari Allah, yang mana kita barakallahu fikum telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mensikapi segala kehendak dan perbuatan Allah di dalam sebuah firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang dia perbuat, akan tetapi manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya akan apa yang mereka perbuat. Kenapa kalian melakukan demikian? Kenapa begini dan kenapa begitu? Barakallahu fikum, nanti akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya. Jangan ditanya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cukup bagi kita untuk mengimani bahwa Allah itu maha sempurna, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, yang mana kehendaknya di atas segala-galanya. Barakallahu fikum, dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, yaitu Rabb dari seluruh alam semesta. Al-Alam, Al-Alamin, ini mansub, jamak dari Al-Alam. Al-Alam ini mufrad, jamaknya Al-Alamun. Kalau dia majrur, Al-Alamin. Nah, sama dengan Al-Mu'minun, ini kalau dia marfu. Kalau dia majrur al-mu'minin. Naam. Barakallahu fikum. Al-alamin itu jamak dari alam. Apa itu alam? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Salasatul Usul. Kullu wallahi alaman fa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah disebut sebagai alam. Segala sesuatu selain Allah, manusia, malaikat, binatang, tumbuhan, hewan, lautan, daratan, dan semua yang ada di langit, bumi, bintang, dan semuanya selain Allah itu disebut sebagai alam. Semua selain Allah itu adalah alam. Barakallahu fikum. Dan saya termasuk salah satu dari alam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Barakallahu fikum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Rabb semesta alam. Jadi semua yang ada selain Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Rabb, kalimat Rabb, barakallahu fikum, memiliki makna yang dalam. Kalimat Rabb, kata Rabb, memiliki makna yang dalam. Dijelaskan oleh para ulama, Rabb mencakup di dalamnya tiga sifat. Barakallahu fikum, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Al-Khaliq, pencipta. Allah disebut sebagai Rabb karena Dia adalah pencipta, pencipta dari semua alam semesta ini. Kemudian yang kedua Al-Malik, penguasa atau pemilik dari semua alam semesta ini. Kemudian yang ketiga Al-Mudabbir, yang mengatur semuanya. Dari perkara yang paling kecil sampai urusan yang paling besar, semuanya di bawah pengaturan Allah. Pergantian siang dan malam, perjalanan awan, turunnya hujan, pergantian musim, bencana-bencana, kejadian-kejadian di alam semesta ini, semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peredaran darah yang mengalir di tubuh manusia, Allah yang mengatur. Coba saja kalau macet saja 1 menit, pernafasan manusia macet saja 5 menit, barakallahu fikum, apa yang terjadi? Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, ketika seorang manusia, seorang muslim membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia semakin sadar betapa agung dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu layak dan patut dan seharusnya untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Pujian yang tidak diberikan kepada selainnya, yang hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadar dia ketika dia mengucapkan Alhamdulillah bahwa dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan, sifat-sifat Allah yang tiada tandingannya, yang sangat perkasa, yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Semua hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba membaca di dalam sholatnya, maka akan bertambah kekuatan dia di dalam sholat ketika dia memahami makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga karena itu pentingnya bagi kita untuk belajar makna dari surat Al-Fatihah ini. Perkata, para ulama itu sudah menjelaskan, perkata bahkan, Alhamdulillah apa artinya. lillah, lafzul jalalah Allah itu maksudnya apa, Rabb itu apa, al-alam itu apa, dijelaskan oleh para ulama. Semua itu untuk membantu kita supaya kita ini lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadah, terutama menjalankan ibadah salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas dibaca alhamdulillah tanpa dipahami maknanya. Barakallahu fikum. Dan sangat disayangkan, barakallahu fikum, sangat banyak dan masih banyak dari umat Islam yang tidak paham. Bahkan kalimat ayat yang sering dibaca seperti ini saja mereka tidak paham dan tidak mengerti maknanya. Barakallahu fikum. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh bahwa lafaz ayat alhamdulillahi rabbil alamin, naam, yaitu lafaz yang ayat yang kita membacanya dengan makna kandungan kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Dikarenakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, begitu pula sifat-sifat, nama-nama yang Allah miliki, sifat-sifat yang mulia yang tiada tandingan dari makhluk-makhluknya, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, seorang muslim ketika memahami makna dari alhamdulillahi rabbil alamin, akan muncul rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'in. Rasa cinta itu terbagi menjadi empat. Cinta manusia itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, mahabbatun syirkiyah. Mahabbahnya orang-orang musyrikin. Kecintaannya, rasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana bentuk rasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin? Yaitu mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan perbuatan atau sikap dari seorang manusia tersebut dalam perihal kecintaan. Kecintaan dia kepada selain Allah sama dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan dia kepada selain Allah seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama. Dia mencintai selain Allah, sama tingkat kecintaan dia ini sama dengan kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu mereka itu sangat bergantung sekali kepada selain Allah. Bahkan sampai-sampai walayyadzubillah, di antara mereka ketika mereka diajak, diminta untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia berani walaupun dengan dusta. Walaupun sumpahnya itu dusta, dengan menyebut nama Allah, tapi ketika disuruh, diminta bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, orang saleh yang dia kultuskan, seorang wali yang dia kultuskan, dia enggan dan tidak mau, kalau kecuali kalau dia ketika itu pada posisi jujur. Tapi ketika dia pada posisi dusta, dia tidak mau bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut, nama tokoh yang dia ululukan dan dia kultuskan tersebut. Alhamdulillah, menunjukkan bahwa rasa cinta dia kepada selain Allah itu lebih besar daripada rasa cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. konsekuensinya bagaimana? Naam, dia akan fanatik. Akan fanatik, ta'assub kepada orang yang dia cintai. Akan selalu diikuti semua apa yang dia perintahkan. Barakallahu fikum. Dan orang seperti ini nanti dia di akhirat akan menyesal. Di Al-Qur'an diceritakan bagaimana penyesalan-penyesalan mereka yang melakukan, barakallahu fikum, menerapkan kecintaan kepada selain Allah melebihi daripada rasa cinta mereka kepada Allah. Mereka akan menyesal. Dan bahkan nanti di akhirat mereka akan saling berseteru dan saling menyalahkan. Saling menyalahkan dan saling mengumpat dan saling melaknat. Saling mendoakan kecelakaan. Wallahualam. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ittabarra'al ladina tabi'u minal ladina tabi'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang mengikuti, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikuti mereka, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, jenis mahabbah yang kedua adalah hubbul batil wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqin. Kecintaan kepada kebatilan, senang kepada kebatilan, dan ahlul batil kepada pengikut-pengikut kebatilan tersebut, dan sebaliknya dia membenci al-haq dan ahlul haq, dia membenci kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Wahadihi sifatul munafikin, dan ini adalah sifatnya orang-orang munafikin. Nah, kenapa dikatakan ini sifatnya al-munafikun? Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran dijelaskan, nah, bagaimana sikap royal mereka, loyal mereka kepada orang-orang kufar, musyrikin, demi mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena orang-orang munafikin, mereka itu mencintai al-batil. Mencintai al-batil. Dan pengikut dari kebatilan tersebut. Dan sebaliknya mereka tidak suka, alergi melihat al-haq kebenaran dan ahlul haq. Ini sifatnya orang-orang munafik. Jadi kalau seandainya ada seorang mukmin, seorang muslim mengaku sebagai muslim, akan tetapi dia memiliki sifat seperti ini, barakallahu fikum, dikhawatirkan walaupun kita tidak berani untuk mentakyin, menfonis langsung, kita tidak berani demikian, akan tetapi dikhawatirkan ada bibit-bibit penyakit nifaq pada dirinya. Wal'inazubillah. Nah, membenci sunnah-sunnah Rasul dan membenci orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Wal'inazubillah. Ikhwanifiddin, kalau seandainya di antara kita ada yang belum sanggup untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, maka jaga hatinya, jaga lisannya. Jangan sampai dia mencela sunnah Rasul dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan benih-benih munafik itu muncul sedikit demi sedikit di dadanya. Dan kita harus khawatir dan takut dari sifat munafik. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu khawatir ada bibit penyakit nifaq, kemunafikan pada dirinya, sampai-sampai dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sahibu sirri Rasulullah, dikarenakan Rasulullah pernah membisikkan kepada Hudzaifah bin Yaman, orang-orang munafik, nama-nama dari orang-orang munafik yang mana nama-nama tersebut tidak Rasul sampaikan dan tidak Rasul sebutkan kepada sahabat yang lain, hanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Hudzaifah bin Yaman ini dikenal dengan sahibu Rasulullah, sahibu sirri Rasulullah. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab khawatir, dan juga salafus saleh semuanya mereka khawatir dari kemunafikan, ke sifat-sifat munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Hal sammani mimman sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Atau kama qala radhiyallahu anhu wa Hudzaifah, "Apakah Rasul menyebutkan di antara nama-nama yang dibisikkan, nama-nama munafik yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu, apakah ada nama saya yang disebutkan?" Nah, barakallahu fikum, kata Umar bin Khattab, beliau khawatir. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "La, dan saya tidak akan lagi memberikan rekomendasi kepada seorang pun setelah ini." Nah, maksudnya kalau ada lagi yang bertanya, barakallahu fikum, dengan pertanyaan yang serupa kepada saya tidak akan menjawab, kata Hudzaifah bin Yaman, "dan saya tidak akan memberikan rekomendasi kepada seorang pun setelahmu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Yang kekhawatiran sebagaimana barakallahu fikum para nabi diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam khawatir dari kesyirikan, sehingga dia berdoa kepada Allah, "Rabb wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." Wahai Allah, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari peribadatan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Ini nabi khawatir dari kesyirikan. Begitu pula para sahabat dan juga semua salafun saleh, mereka khawatir dari kemunafikan. Sampai-sampai nam salah seorang tabi'in pernah mengatakan, "Adraktu sab'ina." Saya mendapati jumlah para sahabat yang jumlahnya puluhan dan semuanya itu khawatir dari kemunafikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga karena itu ikhwanuddin, jangan sampai nam seseorang karena belum sanggup untuk mengamalkan sunnah Rasul, maka memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya dimudahkan, supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasul, dan jangan sampai dia membenci sunnah Rasul dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Orang-orang munafik, mereka suka mengelak Rasulullah dan para sahabatnya. Naam, bahkan mereka terang-terangan mengatakan, walaupun mereka mengatakannya sebatas bercanda, mereka mengatakan kepada para pengikut Rasul dengan ucapan, Mara'ayna mitla qurra'ina arghabu butunan wa ajbana indal liqa min ha'ula. Kami tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih nam rakus perutnya dan lebih penakut ketika di dalam peperangan daripada mereka, yaitu yang mereka maksudnya adalah para sahabat Nabi. Nah, maka turun langsung wahyu dari langit yang mengatakan bahwa mereka itu telah kafir, telah keluar dari keislaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kebencian mereka kepada Rasul dan pengikut Rasul, barakallahu fikum, dan sikap loyal mereka kepada orang-orang munafik. Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang munafik, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahli alkitab, alias ketika itu, "Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa lain qutiltum lanansurannakum." Kalau kalian diusir, Mereka ingin memberikan motivasi kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi agar terus memerangi Rasul, bersemangat di dalam memerangi Rasul dan para sahabatnya. Jangan sampai mundur. Mereka senang kalau melihat Rasul dan para sahabatnya kalah dan terusir dari kota Madinah. Nah, mereka mengatakan, kalau kalian sampai kalah dan terusir, kami akan ikut keluar bersama kalian. Walain qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diserang dan diperangi, maka kami akan berbaris bersama kalian, membantu kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan kami tidak akan pernah taat kepada seorang pun untuk mencelakakan kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Allah Subhanahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Dan terbukti ketika Yahudi diusir dari Madinah, nah mereka enggak nurut keluar. Tidak keluar bersama orang-orang Yahud. Nah, karena siarnya orang-orang munafik itu adalah dusta. Mereka menampakkan keimanan di hadapan orang-orang yang beriman, akan tetapi mencintai, akan tetapi di dalam hati mereka, mereka barakallahu fikum membenci, menyimpan kekufuran. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatus salisah. Jenis kecintaan yang ketiga, mahabbatun tabi'iyah. Rasa cinta yang memang sudah tabiat manusia. Barakallahu fikum. Manusia memiliki tabiat suka kepada benda-benda tertentu dan sudah tabiat manusia. Barakallahu fikum. Seperti cintanya seorang kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, teman-temannya, sahabat karibnya, dan suka dan senang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ini adalah sifat rasa cinta dan memang sudah tabiat manusia. Dan manusia tidak akan disalahkan dikarenakan rasa cinta demikian, sayang kepada orang tua, sayang kepada anak, istri, sayang kepada teman dekat. Manusia tidak akan dihukum dan tidak akan disalahkan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Hanya saja semua itu harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh didahulukan dan diutamakan atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ketika dia berlebihan di dalam mencintai hartanya, mencintai sana keluarganya, istri dan anak-anaknya, melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah, dan dia berdosa dan berhukum, akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ahwalun iqtarastumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, apabila bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara dan istri-istri kalian, begitu pula keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian kumpulkan, perdagangan, perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang engkau senangi, yang engkau cintai, katakan apabila semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, lebih engkau cintai daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tahulah, disuruh menunggu oleh Allah. Menunggu apa? sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Keputusan apa yang Allah datangkan kepada dia? Keputusan apa yang Allah turunkan kepada dia? Tidak disebutkan di dalam ayat ini. Nah, ini kalimat ancaman yang mana tidak disebutkan jenis hukumannya. Hanya saja Allah mengatakan disuruh keputusan Allah terhadap orang yang melakukan demikian. Beritanya disembunyikan oleh Allah. Dijelaskan oleh para ulama, idza khudhifa al-khabar fa hadha yadullu ala shiddati al-khabar. Kalau seandainya berita itu disembunyikan, menunjukkan bahwa konsekuensinya itu besar. Nah, menunjukkan bahwa ancamannya itu besar. Beda halnya kalau seandainya kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan balasan begini. Nah, kamu melakukan perbuatan ini, kamu akan disiksa dengan siksaan seperti ini. Tapi di sini, tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika ancaman itu disembunyikan, tidak disebutkan, Allah hanya mengatakan tunggu, tunggu keputusan Allah. Ternyata yang seperti ini ikhwani fillah itu ancamannya lebih berat ketimbang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis ancamannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Ilahuna, masih ada jenis yang keempat dari rasa cinta, sikap cinta. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.